Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita telah sampai surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masih terkait dengan adab berpakaian, makan, dan minum, masih di suasana bulan suci Ramadan, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan pakaian yang bagus ketika masuk masjid, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 32 bahwa pakaian yang bagus, rezeki yang halal itu diturunkan Allah ke dunia ini untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan rezeki, dan orang-orang tidak beriman, bukan beriman pun mendapatkan rezeki di dunia. Tetapi suatu hal yang menarik bahwa di akhirat kelak hanya orang yang beriman sajalah yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa kita disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan akulah yang akan membayarnya. Membayarnya kapan? Di hari akhirat sudah pasti. Di dunia ini pun kita menemukan bonus-bonus dari puasa yang kita temukan itu sungguh masya Allah dahsyatnya. Kita menemukan kekuatan fisik kita kalau ditinjau dari makanan yang dimakan di waktu sahur itu hanya bertahan sampai duha. Yeah. Tetapi nikmat dan rahmat Allah di bulan puasa ini, kita bisa menyelesaikan puasa sampai maghrib. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman karena keyakinannya kepada Allah di bulan puasa, dengan berpuasa di bulan Ramadan ini di dunia dan di hari akhirat. Tentu saja nikmat itu khusus bagi kita. Ini ayat 32. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umat Islam." Qul, ayat 32, ayat 33 pun qul, katakanlah bahwa Allah menghalalkan banyak hal. Yang diharamkan pada ayat 33 ini cuma 5 hal. Yang pertama, Allah mengharamkan fawahisha, zina. Karena apa? Karena itu merusak kesucian keturunan. Kalau misalnya kita menemukan anak kita tidak jelas statusnya, maka ke depan anak itu akan bermasalah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan dosa. Maksudnya adalah dosa besar atau dosa yang dalam terdapat sanksi dan hukum. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan zalim. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukannya. Dan yang kelima, Allah melarang kita untuk berkata-kata apa yang tidak Allah sebutkan. Ini adalah 5 hal. Untuk lebih jelasnya kita minta kontribusinya kepada Ustaz Perdana, bagaimana kita melihat bahwa kezaliman itu termasuk yang dilarang. Iya. Bagaimana kita menemukan orang berpuasa tetap di bulan Ramadan ini, tetapi kezaliman jalan terus. Misalnya apa? Kita menemukan ada penghambatan birokrasi. Sebenarnya pekerjaan bisa selesai satu minggu, jadi akhirnya ditunda-tunda menjadi satu bulan atau berbulan-bulan. Atau kadang-kadang ada seharusnya pembayaran yang sudah dibayarkan di dekat bulan Ramadan ini supaya bisa membeli pakaian baru, ditahan oleh orang yang berpuasa. Ini bagaimana Ustaz Perdana melihat orang-orang seperti ini? Iya, saya melihat sikap seperti ini berangkat dari ketidakpahaman atau tidak begitu menyadari tentang betapa Ramadan itu sebagai sebuah bulan yang sangat agung untuk untuk kebaikan. Kenapa seseorang banyak melakukan tindakan kezaliman? Karena memang dia tidak kembali merenungkan tentang betapa kasih Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat sangat besar kepada dirinya. Pernah ada seseorang datang kepada Ibrahim bin Adham mengatakan, "Wahai Ibrahim bin Adham, tolong berikan nasihat kepadaku agar aku tidak berbuat maksiat atau dosa." Kata Ibrahim bin Adham begini, "Kalau memang ingat mau berbuat dosa, maka janganlah engkau makan rezeki Allah." Katanya, "Enggak mungkin itu. Rezeki kan semuanya Allah yang memberikan. Kalau begitu kenapa masih berani melakukan dosa?" Terus bagaimana lagi? Apa yang harus berikan pesan lagi kepadaku? "Kalau memang ingin berbuat maksiat, maka cobalah cari negeri atau tempat yang selain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Wah, mana ada? Semua kan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kenapa masih mau berbuat maksiat? Katanya. Beri lagi nasihat, katanya, "Kalau memang masih mau berbuat maksiat, maka renungkanlah betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada dirimu." "Wah, kalau begitu saya tidak akan pernah mau melakukan kemaksiatan karena saya teringat betapa besar jasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya." "Ya, kalau begitu jangan melakukan perbuatan maksiat." Itu saja. Kalau kita mencoba untuk merenungkan kembali bahwa kita tinggal di bumi Allah, kita makan dengan rezeki Allah, kita mendapatkan fasilitas hidup dengan segala rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kalau ini betul-betul kita renungkan, maka sebagaimana kata seorang ulama, sebelum seseorang melakukan dosa kepada sang Khalik, maka dia akan leleh, hancur dengan sendirinya karena takut dengan perbuatan dosa tersebut. Iya. Jadi kembali lagi kepada, cobalah untuk merenungkan, terutama sekali karena ini kita berada di bulan puasa, bulan dimana kita berada dalam kondisi lapar, sehingga akhirnya hati kita menjadi, jiwa kita menjadi lembut dan sejuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita melakukan kezaliman. Iya. Baik itu kezaliman yang mungkin telah mendarah daging dari diri kita sehingga itu kita rasakan suatu kebiasaan. Betul. Padahal itu sebenarnya kesalahan. Kita juga menemukan di bulan Ramadan ini biasanya orang sudah tidak lagi melakukan perbuatan keji. Kita melihat ada acara di televisi itu ada sekelompok manusia yang sudah mengobrak-abrik tempat-tempat prostitusi. Iya. Suatu hal yang memang kita ambil positif dari peristiwa ini, sudah saatnya di momen Ramadan ini kita tidak lagi melakukan zina. Betul. Mungkin ada pelaku-pelaku zina yang dulu melakukan hal itu, di bulan Ramadan ini kita harap menjadi momentum untuk membumi hanguskan segala kemaksiatan, dosa besar, berzina, menzalimi, menyekutukan Allah, berkata kepada Allah apa yang tidak kita ketahui, kita hapuskan di bulan Ramadan ini dan kita mulai hidup baru di hari yang fitri. Iya, saya rasa itu menarik seperti iya. Karena kita masih berbicara di penghujung bulan Ramadan, ibaratnya kalau orang lari itu semakin lama tenaganya semakin berkurang begitu. Nah, begitulah mungkin fenomena saat sekarang ini. Ketika berada di penghujung, ketika orang sudah mendapatkan gambaran tentang Idul Fitri yang harus dihiasi dengan pakaian, makanan, dan sebagainya. Artinya fokus dia untuk memikirkan tentang bagaimana menghiasi Ramadan ini dengan kebaikan itu akan semakin terhilangkan begitu. Nah, inilah yang harus kembali kita introspeksi diri, bahwasanya apa yang sudah kita lakukan dengan 20 hari Ramadan yang telah kita lewati, dan bagaimana kita mengisi hari-hari akhir kita. Katakanlah ibarat seperti kita akan meninggal dunia, 10 akhir ini adalah kehidupan yang kita yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini. Iya. Kalau sudah seperti ini, maka ya kita akan tersadarkan kembali untuk mengisi Ramadan dengan segala macam aktivitas kebaikan. Iya, menarik. Saya rasa tidak harus ke Masjidil Haram kita baru menikmati Ramadan di asal awal. Iya, betul sekali itu. Orang jemaah haji orang-orang kaya di Sumatera Utara itu positif saya rasa. Betul. Ya, pergi umroh di Asrul Awakhir yang biayanya mendekati biaya haji hampir hanya untuk menikmati indahnya Asrul Awakhir di Masjidil Haram. Sebenarnya kita boleh buat di Indonesia ini, bisa kita melakukan hal yang sama. Iya. Bagaimana caranya? Udahlah, kita lupakan hari raya itu dengan pernak-pernik yang itu bukan esensi dari agama. Saya rasa ketika kita di Mesir pun kita menemukan betapa nikmatnya Asrul Awakhir itu. Iya. Sampai ketika saya datang kepada Bab Ongos Rosmi Al-Azhar, mantan duta Azhar di dunia ini, dia malah tidak ada menampakkan suatu keceriaan di Roma di Lebaran itu, hanya sekedar kuih-kuih kering saja. Iya. Karena apa? Karena memang sudah terpuaskan hatinya menikmati Ramadan di Asrul Awakhir tadi. Iya. Iya, betul sekali. Jadi ini kesempatan besar bagi kita untuk mengisi hari akhir Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Ada satu lagi yang penting adalah bahwa dengan kondisi negara kita saat sekarang ini, ya kita baru merayakan kemerdekaan, maka sebenarnya 10 akhir Ramadan ini adalah merupakan kesempatan besar bagi kita untuk mentauhidkan kalimat ya. Tidak hanya sekedar memegang kalimat tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita berusaha untuk menggerakkan persatuan di dalam tubuh masyarakat dan bangsa ini. Ya. Karena apa? Karena ini adalah karena kita berada di sebuah momen yang besar, Ramadan, di mana hati kita sejuk, jiwa kita mudah sensitif merasakan penderitaan orang lain, maka kita harus mengisi hari-hari akhir Ramadan kita dengan memberikan perhatian lebih kepada orang lain. Ya. Saya kira kembali lagi tidak zamannya lagi untuk angkar-angkar pakaian, apakah itu, karena ini sudah salah mengajarkan anak-anak kita untuk bersikap ria menampilkan pakaian mereka kepada orang lain, sedangkan masih banyak di sekitar kita orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Iya, saya rasa berpakaian bagus tidak salah. Tidak salah. Tetapi kesombongan jangan, di dalam hati itu adalah suatu hal yang salah. Dan jangan berlebihan. Jangan ya. Berlebihan. Yang menarik juga kembali ke ayat 33 dari surah Al-A'raf. Ini mungkin pesan Allah kepada para pemerintah. Kul innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perzinaan yang nampak dan yang tersembunyi. Iya. Jadi suatu pesan Allah kepada para pemerintah supaya pemerintah itu betul-betul melaksanakan di bulan suci ini menutup tempat-tempat prostitusi atau kemaksiatan satu bulan penuh itu minimal. Kenapa? Karena biasanya ditutup 10 hari kemarin ditutup. Sekarang sudah mulai buka, sudah buka lagi. Kita telah melihat juga sudah mulai seperti tidak ada kejadian Ramadan gitu. Iya. Ini sudah padahal masih berlangsung Ramadan. Di saat orang perlu itikaf dia sudah mulai gonjang-ganjing lagi. Kafe-kafe sudah mulai buka. Iya. Jadi kita harapkan kepada pemerintah ini ditutup. Sebenarnya menutup tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat kemaksiatan, kafe itu bukan saja di bulan Ramadan. Sebenarnya bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama itu menghormati orang-orang yang beragama itu sepanjang tahun. Iya. Ya, dan itu disebut mazoharo minha. Kenapa kok disebutkan mazoharo minha yang tampak? Karena orang yang belum tahu dengan yang nampak ini tergiur. Sehingga kita mengajak kepada kemaksiatan. Maka di sini di ayat 33 dari surah Al-A'raf ini begitu penting bagi Allah untuk menyatakan ma zoharo minha wa ma baton, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Padahal sebenarnya kemaksiatan itu atau perzinahan itu dilarang kapan dan dimanapun. Iya, gitu. Jadi disebutkan yang nampak ini supaya kita jangan mempertontonkanlah kemaksiatan ini kapan dan dimanapun. Ya. Iya, menarik juga adalah bahwa salah satu fenomena penampakan kebatilan itu adalah kalau misalnya ini banyak sekali di penghujung bulan Ramadan memasuki hari raya, ini suasananya seakan-akan bukan suasana puasa lagi. Iya. Kita dapat melihat orang makan sudah sangat bebas sekali. Aha, ya, kita tidak tahu apakah kalau merokok ibu-ibu di sana, ya merokok di sana sini, kalau misalnya perempuan apakah dia berhalangan atau memang berhalangan. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita menghormati orang yang sedang berpuasa. Yeah. Kalau memang ternyata kita sedang halangan, ya khusus bagi ibu-ibu, janganlah tampakkan di depan orang dengan memakan makanan begitu. Ini kan namanya tidak menghormati. Ya. Yeah. Dari segi sikap saya itu sudah salah. Bagi orang-orang yang memang tidak mampu berpuasa atau memang tidak mau berpuasa, maka hormatilah saudara-saudaranya yang berpuasa. Jangan menampakkan diri ketika makan. Hormati, hormati. Yeah. Kalau kita senang dihormati orang, kenapa kita tidak mencoba untuk menghormati orang lain? Ya. Benar sekali. Para pendengar yang dimuliakan Allah, 5 yang diharamkan Allah pada ayat 33 dari surah Al-A'raf ini sebenarnya berlaku kapan dan dimanapun. Iya. Di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi 5 hal itu. Amin. Kita ulangi lagi. Yang pertama, kita niatkan untuk tidak pernah melakukan zina, baik yang terkait erat dengannya, pengantar-pengantar zina tadi. Yang kedua, kita juga telah berniat dan berazam kepada Allah untuk tidak melakukan segala bentuk dosa besar, durhaka kepada orang tua. Kemudian juga kita nyahkan itu. Yang ketiga, kita juga telah berusaha untuk tidak menzalimi orang lain, terutama tetangga kita. Di hari terakhir ini bagaimana kita memberi yang terbaik kepada tetangga kita yang selama ini kita zalimi. Yang keempat, kita telah juga berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukannya. Iya. Kita ikhlaskan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini hanya untuk mencari ridhonya, tidak dipuji oleh orang lain karena memang kita tidak mengharapkan pujian orang lain. Dan yang kelima, kita mencoba untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an sehingga kita tidak mengarang-arang apa yang diinginkan Allah, padahal yang diinginkan Allah telah tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.